أزال سهم الأمل في القلب يندس والجروح في أضلعي أطويه يا قدس أمضي على وجهي عقدة من لسان يفقه قولي. اللهم فلك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. أما بعد، marilah kita puji Allah dan kita senantiasa memanjatkan syukur kepada Allah. Nikmat yang diberikan kepada kita tidak bisa dibandingkan dan ditandingkan sedikit pun dengan ujian yang Allah datangkan kepada kita. Nikmatnya jauh lebih sempurna, lebih banyak dan tak terhingga. Alhamdulillah, bi ni'matihi tatimmus shalihah. Kemudian salawat dan salam kita untuk Habibillah Sayyidina Muhammad Rasulillah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli ala hadhan nabi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yawmil qiyamah, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin yang kami muliakan, tema kita adalah kado terbaik untuk menyongsong kampung akhirat. Betul demikian? Ibarallah yang kami muliakan, kampung akhirat yang dimaksud adalah kampung terakhir kita, di mana tidak ada lagi kampung setelah itu. Istilah kampung sebenarnya terlalu kolot, tetapi yang benar adalah darul akhirah, yaitu negeri akhirat. Tidak ada lagi negeri, tidak ada lagi kehidupan setelah itu, hanya di situ. Sampai kapan? Sampai batas yang tidak ada hadnya. Ibarat Allah yang kami muliakan, alhamdulillah Bapak masih hidup, Ibu masih hidup, dan saya masih hidup. Mempersiapkan itu ya ketika masih hidup. Kebanyakan yang ingin minta dikembalikan ada yang sudah mati. Kita dengarkan info ini dari Allah langsung dalam Al-Quran. Setiap yang mati minta dikembalikan lagi ke dunia. Setiap yang mati, Allah ceritakan apa permintaan mereka. Kembalikan kami sebentar saja ke dunia. A'malu salihan fi ma taraktu. Aku ingin beramal yang soleh-soleh yang dulu aku tidak kerjakan. Di lain ayat Allah berfirman, orang yang mati minta agar dihidupkan kembali. Apa yang mereka mau buat? Dia ingin sedekahkan semua harta yang dia pernah punyai dulu di dunia. Ketika dia lihat orang-orang lain dibela, ditolong, dilindungi, diselamatkan, dijaga oleh harta benda yang mereka cari dan mereka infakkan sebanyak-banyaknya, maka dia minta izin pada Allah, kembalikan aku ke dunia ya Allah, atau sadaq, aku ingin bersedekah sebanyak-banyaknya. Tapi ya sudah mati, matilah. Tak ada cerita dia akan bisa dikembalikan ke dunia walau hanya satu detik. La yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Satu jam pun mereka tak akan dikembalikan ke dunia. Wa la yastaqdimun. Sebagaimana mereka yang di dunia juga ingin dipercepat satu jam juga, Allah tak akan kabulkan. Jadwal itu sudah ditetapkan dan sudah pasti terjadi. Jadi jika demikian adanya, yang mau buat kado ketika masih belum berangkat ya, ketika masih belum berangkat, buat kado. Setelah berangkat, tak ada lagi waktu nak siapkan kado. Karena keberangkatan kita, ibarat Allah yang kami muliakan, keberangkatan yang tidak akan pernah bisa kembali lagi ke belakang. Judul kita sesungguhnya adalah persiapan sebelum kematian. Itu paling pas. Ini kan hanya dikeren-kerenkan aja judulnya. Pakai istilah kado-kado lah. Iya. Tapi kalau artian kado, apa yang bisa kita kirim untuk orang yang udah mati? Nah, itu boleh juga. Kali itu kita sudah paham semua itu. Doa kita, amal soleh kita, ya kan? sedekah yang kita niatkan untuk orang yang sudah mati, itulah kadonya. Tapi bagi kita, wahai hamba Allah yang kami muliakan, apa persiapan kita? Saya yakin Bapak Ibu juga sudah paham persiapan kita ini. Tapi mendengar pengajian sudah mengangguk-angguk, di luar melakukan sesuatu yang seolah-olah dia tidak mendengarnya di masjid. Masih bergelimang dalam kebiasaannya, mana ada persiapannya. Ya Rasulullah, ketika bersama engkau, seolah-olah kami melihat surga di depan kami dan neraka di depan kami. Ketika di depan engkau ya Rasul, kami bersemangat untuk beramal soleh, tapi ketika kami sudah pulang ke rumah, kami sudah bergelimang timang lagi dengan anak bini kami. Kami sudah sibuk lagi dengan bisnis dan usaha kami. Ibarat Allah yang kami muliakan, dalam banyak kajian saya berkaitan dengan kampung akhirat, coba saya ceritakan sebentar yang apa kampung akhirat itu ya. Setelah nyawa dicabut, ini kalau saya umpamakan bapak ini semua orang-orang soleh yang taat ya. Saya umpamakan ibu-ibu semua orang-orang solehah yang bertakwa. Amin. Saya cerita positif dulu nih. Nah, coba pilih pak, mau positif dulu atau negatif? Positif dulu. Ya, biar enak dulu, habis itu baru di babak belurin ya. Saya ceritakan yang positif dulu lah. Ini perjalanan kita ke depan insya Allah. Ini kalau orangnya beriman, soleh, taat dan anti maksiat di kehidupan dunia. Satu, nyawanya dicabut dalam keadaan lembut, langsung dikapani, dimandikan dengan air yang dibawa oleh 70 ribu malaikat dari surga, lalu dikapani dengan kain yang lembut yang tidak ada kain itu di bumi. Apa yang dikapani? Ruh kita. Setelah itu disolatkan oleh 70 ribu malaikat, lalu diarak ke langit. Ini saya cepatkan saja ya, semua ada hadisnya sahih ya. Dibawa ke langit iring-iringan 70 ribu malaikat. Sepanjang perjalanan orang-orang bertanya, orang-orang yang dimaksud adalah para malaikat, alangkah wanginya, alangkah harumnya, alangkah mulianya orang yang kau bawa ini. Sampai di pintu langit dunia, para malaikat penjaga pintu gerbang berkata, stop, yang kalian bawa siapa? Kenapa begini wanginya? Kenapa begitu terhormatnya? Maka dijawab, si fulan adalah yang ahli sholat, ahli Quran, ahli tahajud, ahli puasa sunat, sangat ahli dalam khidmat pada orang tuanya, ahli penyambung tali silaturahim, yang bermaksud yang bersangkutan adalah orang yang benci riba, yang jauh daripada syirik, yang tidak mau menzalimi, tidak mau korupsi, tidak mau menyakiti, tidak mau yang baik-baik diceritakan tentangnya. Apa kata para malaikat? Patutlah, wangi kali, harum kali, bersinar sekali, izinkan kami untuk ikut bisa menyolatkannya, baru kami izinkan dia lewat dari batasan kami. Maka disolatkanlah oleh para malaikat langit dunia. Setelah itu dilepas kembali dan iring-iringan lanjut ke langit dunia yang kedua, ke langit yang kedua. Terjadi hal yang sama, malaikat penjaga gerbang langit kedua segera menanyakan, dan terjadilah peristiwa yang sama, disolatkan lagi. Keren ini pak. Kata Rasulullah, kalau ada seorang muslim mati lalu disolatkan oleh 40 saja hamba Allah yang tidak pernah berbuat dosa, dia tidak akan diazab di alam kuburnya. Sementara malaikat pernah buat dosa tidak? Malaikat pernah buat dosa tidak? Berapa jumlah malaikat yang ada di langit dunia? Allahu a'lam. Berapa jumlah malaikat yang ada di langit yang kedua? Allahu a'lam. Berapa jumlah malaikat yang ada di langit yang ketiga? Allahu a'lam. Sampai lapisan langit yang ke-7, seluruhnya menyolatkan kita dan mendoakan kita. Setelah sampai di lapis langit dunia yang ke-7, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dari arasy-Nya yang maha agung, kembalikan hamba-Ku ke dunia, biar dia sempurnakan prosedur normalnya. Ya, kembalilah sang hamba yang soleh dan taat ini, dimasukkan ke dalam liang lahatnya. Saat itu si jasad sudah ada di dalam balik papan yang sudah dipadati dengan tanah di atasnya. Orang dengan langkah ketujuh, langkah terakhir nih, pas langkah ketujuhnya, pas di saat itu pula dimasukkan kembali ruhnya ke dalam jasad. Tapi bedanya, jasad sudah tidak diizinkan lagi bisa bergerak, apalagi gali tanah ke atas. Tapi dia sudah dipadukan kembali untuk sementara waktu. Hadis ini sahih Muslim. Kemudian datanglah dua malaikat dengan dua mata yang berapi. Setiap malaikat itu punya mata yang berapi-api, ya. Mengerikan sekali. Saya belum pernah melihat malaikat itu. Malaikat itu disebut dengan Munkar dan Nakir. Kemudian terjadilah tanya jawab. Siapa Rabbmu? Apa agamamu? Siapa nabimu? Itu enggak bisa dihafal sekarang tuh, Pak. Walaupun kita tahu jawabannya, lalu Bapak berharap bisa menjawab nanti. Tidak. Demi Allah yang bisa menjawab itu, kata Rasulullah, adalah orang yang ketika hidupnya di dunia benar-benar persis jawaban itu dengan amalannya. Rabb yang kusembah hanyalah Allah. Betul enggak kenyataannya ketika dia di dunia? Hanya Allah saja yang dipatuhinya, ditaatinya, disembahnya. Agamaku adalah Islam. Betul enggak dalam hidup dunia? Betul-betul hanya Islam yang dijadikan sebagai pijakan dan landasan kehidupannya. Nabiku adalah Nabi Muhammad. Betul enggak ketika hidup di dunia? Betul-betul Nabi Muhammad saja jadi idola dan yang dicontoh, ditirunya. Jika betul, maka dia akan mampu menjawab. Jika tidak benar, dia tidak akan mampu menjawab. Walaupun dia hafal. Makanya Nabi mengatakan orang yang bisa menjawab di alam kubur hanyalah orang-orang yang benar-benar seperti apa yang ada dia jawab dengan yang kehidupan nyatanya di dunia. Baik, setelah dia menjawab dengan baik, dibukakanlah pintu sebelah kiri. Allah, pemandangan neraka Jahannam. Di situ ada satu tempat penyiksaan yang tertulis pintu kecilnya, tertulis namanya di atas. Namanya tertulis itu adalah Zulkifli Muhammad Ali. Neraka apa? Maka si hamba mukmin yang bertakwa dan soleh ini ketakutan melihat tempat yang ada namanya di situ. Kemudian ditutuplah tempat itu. Apa kata malaikat Munkar dan Nakir? Sebenarnya tempat ini telah disediakan atas namamu dan memang engkaulah yang akan menghuninya. Tapi karena engkau di dunia, engkau hanya taat pada Allah, engkau hanya takut kepada Allah, engkau hanya menyembah Allah, engkau menaklukkan dan menundukkan hawa nafsumu demi agama Allah, engkau benar-benar meniru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, engkau benar-benar menyelimuti hidupmu dengan agama Islam yang telah Allah resmikan bagi kalian, maka tempat ini ditutup buatmu selama-lamanya. Masya Allah, ditutuplah pintu neraka Jahannam itu dan digulunglah karpet neraka Jahannam menuju ke gerbang tadi. Kemudian terbukalah pintu sebelah kanan. Setelah pintu sebelah kanan terbuka, diperlihatkan kepadanya sebuah pemandangan di mana tidak ada pernah di muka bumi ini ada pemandangan yang seindah itu, senyaman itu. Ya Allah, dan di situ ada bangunan yang maha indah, maha megah, maha mewah, yang tidak pernah ada terlintas dalam khayalan sekalipun. Dan taman-taman yang luar biasa indahnya. Kemudian di gerbangnya tertulis bahwa ini adalah istananya Zulkifli Muhammad Ali. Ini saya contohkan saja. Sampelnya saya jadikan ke diri saya, semoga jadi doa. Maka hamba Allah yang soleh ini ingin bersegera untuk meloncat menuju ke pintu gerbang itu buat memasuki tempat tersebut. Apa kata malaikat? Kamayong. Saya mau pergi ke tempat saya. Itu kan sudah dijanjikan buat saya. Iya. Karena ketaatanmu dulu di dunia, imanmu yang tidak bercampur dengan syirik, engkau membenci maksiat dan dosa, Allah yang paling utama dan rasulnya daripada apapun, engkau telah membuktikan hidupmu berbungkus agama, engkau memang hamba Allah yang taat dan soleh, tempat ini memang telah diciptakan sebelum engkau ada, dan memang tempat ini sudah disebutkan atas namamu, dan engkau pasti akan memasukinya, tapi belum sekarang. Belum sekarang. Tempat ini pasti engkau masuki setelah kiamat. Maka si hamba ini berdoa, ya Allah, ajilis sa'ah, cepatkan kiamat, ya Allah. Ajilis sa'ah, cepatkanlah kiamat, ya Allah. Ajilis sa'ah, cepatkanlah kiamat. Ditutup kembali tempat itu dengan kabar gembira bahwa dia yang akan menempati itu. Rasa rindu meletup-letup di dalam dada, meredup-redam, ingin sekali loncat ke tempat yang setelah dia dinampakkan untuknya. Lalu dipisahkan kembali antara ruh dan jasad. Ruh ini dibawa ke tempat yang tertinggi di langit dunia. Langsung dilanjutkan menembus langit demi langit, lalu diletakkan di Malaul A'la. Tahu Malaul A'la itu apa? Tempat berkumpulnya orang-orang tersoleh di muka bumi yang pernah meninggal dunia, yang pernah hidup dan meninggal dunia. Disitulah ditempatkan roh yang soleh ini, roh yang bertakwa ini, di Malaul A'la. Nanti dia berjumpa dengan kawan-kawannya yang sudah duluan meninggal, yang juga selamat, yang juga ditempatkan tempat-tempat yang terhormat, kawan-kawan pengajiannya, kawan-kawan 212-nya dan lain-lainnya, semuanya gabung di situ. Ahlan wa sahlan, selamat datang. Ahlan, ahlan, ahlan, peluk-pelukan mereka, saya mengucapkan selamat. Karena yang diletakkan di sana menandakan dia diletakkan di salah satu taman di antara taman-taman surga. Al-qabru rawdatun min riyadil jannah. Kuburan itu adalah satu taman di antara taman-taman surga. Yang dimaksud kuburan sini bukan kuburan yang orang-orang ditanam di situ, tetapi kehidupan di balik kematian di mana mereka diletakkan di taman-taman surga. Belum boleh masuk surga ya, baru taman-tamannya, balkonnya baru. Ya. Diletakkan di sana, tetapi sudah dengan kesenangan dan tidak ada rasa takut, tidak ada lagi sakit, tidak ada lagi dikejar utang, tidak ada lagi perlu masuk angin, tidak perlu lagi dia kelelahan, kecapean, dan juga tidak ada sedih. Mereka saling bercerita, "Pak, kok mati ya?" "Alhamdulillah, saya meninggal dunia karena saya terserang penyakit menular." "Kalau begitu kamu syahid." "Iya, begitulah. Buktinya saya begini." Karena kata Rasul, orang yang muslim, soleh, taat, meninggal dunia karena penyakit menular, dia syahid. Baik, kita teruskan. Ibarat Allah yang kami muliakan, Bu, ibu orang solehah. Ibu mengalami peristiwa itu nanti. Amin. Bapak orang soleh, Pak. Ya, Bapak akan mengalami peristiwa ini. Ini yang positif dulu ya. Bapak akan menjadi penikmat kehidupan yang dimanjakan di antara kehidupan dunia yang telah berakhir dan kehidupan setelah kiamat terjadi, disebut dengan kehidupan barzakh. Kehidupan barzakh. Oke, tidak ada sedih. Itu kabar baiknya ya, kabar baiknya. Oke, setelah itu dibunyikanlah kiamat sangkakala, maka dibinasakan semuanya dan kita pun off. Tak ada satupun riwayat baik Al-Qur'an atau hadis yang menceritakan apa kejadian ruh antara tiupan sangkakala pertama dengan tiupan sangkakala kedua. Di mana ruh, bagaimana keadaan ruh, saya tidak mendapatkan satupun riwayatnya, baik dari Al-Qur'an ataupun dari hadis, bahkan dari para ulama. Bahkan di kitab Hadil Arwah Ila Biladil Afrah oleh Syekh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, yang artinya adalah merantau ke negeri para arwah, atau diterjemahkan dalam bahasa yang enak, tamasya ke surga. Saya pun tak temukan adanya sejarah, riwayat, hadis, ataupun ungkapan dari para sahabat dan ulama di mana roh antara trompet kiamat pertama dengan trompet kiamat kedua. Kata Nabi, jaraknya ada 50. Jaraknya ada 40. Tak tahu para sahabat. Ini 40 hari, 40 minggu, 40 bulan, 40 tahun, atau 40 apa. Pokoknya Nabi mengatakan 40. Jarak antara satu sangkakala dengan tiupan sangkakala kedua. Masalah roh pun off. Tak ada cerita, tak ada berita. Oke, ketika ditiupkan sangkakala kedua, maka orang-orang soleh, ini masih pihak positif kita cerita nih, orang soleh dibangkitkan dalam keadaan telanjang bulat, dalam keadaan tidak berkhitan, dalam keadaan fisiknya muda dan usianya muda. Dia kenal dengan orang-orang yang dulu sama-sama hidup dengannya. Dia kenal dengan ayahnya yang juga sama-sama muda dengannya. Langsung kenal saja, Pak. Ya, dia kenal dengan ibunya, dia kenal dengan neneknya, dan sama-sama muda saat itu ketika dibangkitkan. Dan saat itu kata Rasulullah, orang sudah tidak lagi bersyahwat dengan aurat orang lain. Ya, dia akan fokus menuju ke, jadi tempat kuburan kita dibangkitkan nanti dengan padang mahsyar ada ruangan wilayah yang hanya Allah yang tahu berapa jaraknya. Kita akan berjalan menuju ke sana. Baik, ini ada lapisan-lapisan keadaan. Ada orang yang dibangkitkan nanti langsung disambut, diberikan jubah kemuliaan, dinaikkan ke atas kendaraan khusus, lalu iring-iringan didampingi oleh para malaikat menuju padang mahsyar. Ternyata sampainya di padang mahsyar, dia tidak diapa-apain, tidak ada proses tanya jawab, tidak ada timbang menimbang amal. Dia langsung digiring menuju ke titian. Sampai di seberang titian, sudah menunggu lagi kendaraan atau kendaraan yang tadi yang melaju dengan kecepatan seperti sekejap mata. Zup! Sampai langsung di seberang. Padahal titian itu jaraknya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dapat memuat seluruh bumi dengan segala isi langit. Begitu jauhnya perjalanan. Tapi orang yang level ini, level tertinggi ini, zup, langsung sampai di sebelah. Sampai di sebelah, dia minum air telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dia pun masuk surga dari pintu manapun yang mereka sukai. Mereka masuk surga tanpa hisab. Jumlah mereka tahu berapa? Awal-awal Nabi mengatakan jumlah mereka cuma 70.000 orang. Lalu aku berdoa kepada Allah nanti di hari kiamat agar ditambahkan. Lalu Allah menambahkan, katakan, Allah berkata kepada aku, "Hai Muhammad, setiap 1000 orang dari 70.000 tadi kalikan 70. Kalikan 70.000. Maka totalnya adalah 4.900.000 orang. Lalu aku sujud lagi, aku minta tambah lagi kepada Allah, kata Rasulullah. Lalu Allah berkata kepadaku, "Hai Muhammad, tidak ada lagi minta tambah setelah ini." Ini yang terakhir. "Engkau ciduklah 3 kali cidukan dengan cidukanmu." Entah berapa itu satu cidukan, tidak ada satu pun ulama yang bisa menjelaskannya. Pokoknya diciduk 3 kali cidukan lagi. Itulah yang masuk surga tanpa hisab, tanpa ditimbang, tanpa susah-susah di mizan, ya, di sirat, ya, di titian, dia langsung masuk surga. Kado terindah tadi, kalau bapak memang mau masuk surga tanpa hisab, ibu mau bu? Mau masuk surga tanpa hisab? Ini paket kado terindah, kalau ibu mampu lakukanlah. Tapi semua yang saya sebutkan berikut ini, semuanya darang dalam ruang lingkup kita semua mampu buat. Jangan pikir hanya para nabi saja yang bisa buat, enggak. Kita orang biasa bisa buat, asal azam yang kuat, azam, tekadnya kuat. Apa itu? 4 dari ayat, 3 dari hadis. 4 dari ayat, 1, dia wajib mengimani seluruh isi Al-Quranul Karim dan ajaran-ajaran Nabi Muhammad tanpa ada satu ayat pun atau satu hadis pun yang ditolaknya. Ini syarat pertama. Ya, wajib mengimani semua, menerima semua tanpa ada satu ayat pun, satu hadis pun yang ditolaknya. Ini yang pertama. Yang kedua, yang pertama ini rasanya kita bisa. Ya kan? Yang kedua, dia mengerjakan apapun perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Apa saja perintah-perintah Allah dan Rasulnya yang wajib-wajib dia kerjakan tanpa ada satu pun yang berani ditinggalkannya kecuali dia memang tidak mampu. Dia kerjakan semua, tidak ada yang tidak dikerjakan. Yang ketiga, dia tinggalkan semua yang Allah dan Rasulnya haramkan. Yang keempat, semua yang makruh-makruh. Semua yang makruh-makruh ditinggalkan. Nah, 3 dari hadis. Dia ada 7 syaratnya tadi ya. Dan ini adalah kado terindah menuju kampung akhirat. Yang keempat, yang kelima. Jadi yang 3 ini dari hadis ya. Yang kelima adalah jangan pernah berobat dengan cara kai. Jangan berobat dengan cara kai. 3 perobatan yang menyembuhkan, tapi 2 aku sukai, yang 1 aku tidak menyukai, kata Nabi. Yang 2 menyembuhkan adalah yang pertama berbekam. Yang kedua adalah dengan menggunakan herbal-herbal seperti madu. Dan yang ketiga kai, yang 2 menyembuhkan, yang ketiga aku tidak menyukainya. Kai itu apa Ustaz? Kalau kai di zaman Nabi, yaitu segala perobatan yang menggunakan energi panas, api. Kalau di zaman sekarang, kai itu termasuk diantaranya operasi, termasuk laser, termasuk kemoterapi, termasuk yang hasilnya menggunakan energi api dan panas, yang menggunakan unsur-unsur. Nabi mengatakan aku tidak menyukainya, walaupun dia menyembuhkan aku tidak menyukainya, karena itu adalah bahagian daripada penyiksaan. Oke, kaum muslimin yang kami muliakan, ini yang pertama. Yang ke nomor 5, bisa enggak tidak berobat dengan kai? Kalau kata dokter kemoterapi, enggak. Kemo, enggak. Kamu akan sembuh dengan kemo, biarlah. Saya katakan tidak, karena saya tidak mau masuk surga nanti dalam keadaan dihisab. Saya ingin masuk surga tanpa hisab. Yang kedua dari apa? Dari hadis urutannya nomor ke-6. Yang kedua dari hadis yaitu jangan pernah mau minta meruqyah, ada orang lain meruqyah diri kita. Walaupun minta diruqyah bukan dosa ya, bukan dosa. Bahkan secara syariat sah-sah saja minta diruqyah oleh orang yang soleh, orang yang taat, orang yang berilmu, orang yang beriman. Boleh Pak. Tetapi untuk bisa masuk surga tanpa hisab, jangan minta diruqyah. Sebaiknya gimana? Ruqyah diri sendiri. Rasul mengajarkan, tempelkan telapak tanganmu ke tempat yang kau sakit, lalu bacalah. Setelah engkau baca, ya, ulangi sampai 7 kali, engkau akan disembuhkan oleh Allah. Itu kan meruqyah diri sendiri. Cuma Bapak Ibu, kalau datang orang ingin meruqyah kita, maka kita enggak usah menolak pula. Kita ini orang soleh, orang taat, orang dia datang berkunjung, dia ruqyah kita. Diletakkannya tapak tangannya di kepala kita, dibacakan ayat Al-Quran. Lalu kita tepuk pula tangannya, ruqyah dan yo. kalau kita diruqyah orang tidak apa-apa, ikhlaskan saja dan dengarlah bacaannya, dan itu jadi ibadah bagi kita ya. Niatkan untuk kesembuhan, tidak apa-apa. Kan bukan kita yang minta. Yang tidak boleh adalah kita yang minta. Begitu, catat itu baik-baik Pak. Kalau kita yang minta ya tidak boleh. Tapi kalau orang lain datang, atau keluarga kita yang minta tanpa minta pendapat dengan kita, tahu-tahu sudah datang orang yang akan meruqyah karena permintaan keluarga kita, tidak apa-apa, biarkan saja dia meruqyah. Intinya jangan kita yang minta, ada orang lain didatangkan untuk meruqyah kita. Atau yang sakit bukan kita, tapi anak kita. Kita panggil guru, orang soleh, orang taat untuk meruqyah anak kita. Ini termasuk orang yang tidak akan masuk surga tanpa hisab. Ini tidak termasuk orang yang akan bisa masuk surga tanpa hisab. Harusnya kita sendiri meruqyah. Kenapa mengandalkan orang lain? Ya, paham Bapak Ibu? Kira-kira bisa enggak yang nomor dua nih? Bisa enggak? Makanya harus ada ilmu tentang meruqyah. Yang terakhir, yang ketujuh, supaya bisa masuk surga tanpa hisab, yang ketujuh, jangan pernah ada punya kepercayaan dan keyakinan sial. Kita harus menolak keyakinan adanya perkara-perkara sial. Angka 13 itu angka sial. Sehingga banyak apa? Pesawat-pesawat enggak akan ada angka 13, hotel-hotel tidak akan ada angka 13. Ya. Ya, tapi untuk apa gaji yang tanggal 13 itu ditunggu-tunggu ya. Gaji di bulan. Ya, 13. Iya. Kalau lahir anak ke-13 dianggap anak sial. Maka anak itu akan diserahkan ke panti asuhan, akan dikasihkan ke orang. Baik, kita tidak boleh ada keyakinan yang berkaitan dengan masalah sial-sial. Jangan percaya itu. Hah? Oke, tujuh ini selesai. Jadi inilah orang-orang yang bisa masuk surga tanpa hisab. Kira-kira Bapak Ibu bisa enggak nih ya? Bisa tidak? Ada yang mustahil enggak dari yang tujuh syarat tadi? Empat dari ayat, tiga dari hadis. Ada yang mustahil tidak? Berarti kalau kita punya azam dan tekad yang kuat, bismillah, lakukan Pak.